إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس معاشر المسلمين جماعة سيدان جمعة yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam adalah sebuah syariat dan wahyu yang diturunkan oleh Allah Tabaraka wa taala sebagai penjelasan dan jalan hidup bagi segenap umat manusia. Syariat Islam adalah berupa ajaran yang diturunkan oleh Sang Khaliq, Sang pencipta alam semesta, Sang pencipta manusia, Sang pencipta kita semua. Dialah Allah Azza wa Jal yang menurunkan syariat dalam keadaan Allah Azza wa Jal mengetahui perkara-perkara yang terbaik untuk hambanya. Dan Allah Jalla wa Ala juga mengetahui perkara-perkara yang buruk bagi segenap makhluknya. Ikhwani fiddin, jamaah salat Jumat, azani wa azzakumullahu jami'an. Agama Islam adalah sebuah agama yang telah sempurna dan paripurna. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim telah menyatakan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan untuk kalian kenikmatan-kenikmatanku. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku telah ridha Islam menjadi agama kalian. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Agama Islam adalah sebuah syariat yang telah sempurna, yang mengatur segala urusan kehidupan manusia, baik itu di alam dunia ataupun kelak di alam akhirat yang pasti akan kita lalui dan pasti akan kita jalani. Semua perkara dalam kehidupan telah dijelaskan oleh Islam, baik itu perkara yang kecil dalam lingkup yang kecil ataupun dalam lingkup yang besar sekalipun. Dalam lingkup yang kecil, misalnya barakallahu fikum, adalah bagaimana Islam mengatur tatanan yang ada dalam rumah tangga. Islam mengatur bagaimana pergaulan yang baik antara suami dengan istri. Bagaimana perlakuan yang baik antara orang tua dengan anak-anaknya. Dalam skup yang besar adalah bagaimana seorang muslim berlaku menjadi warga ataupun menjadi pemerintah ataupun penguasa. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Agama Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jal, yang memiliki sifat Ar-Rahman, yang memiliki sifat Ar-Rahim. Dialah yang maha pengasih dan juga maha penyayang. Di antara sifat Allah Azza wa Jal yang dimilikinya adalah Ar-Rahmah. Allah maha pengasih dan penyayang. Dalam Al-Quranul Karim banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan akan hal yang demikian. Allah Azza wa Jal berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, pencipta, penguasa alam semesta. Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Ikhwani fiddin, barakallahu fikum. Islam adalah wahyu yang diamanatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kepada seorang makhluk yang mulia, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Di antara sifat yang dimiliki oleh beliau alaihi salatu wassalam, adalah Rasul memiliki sifat ar-rahmah, memiliki sifat penyayang. Allah jalla wa ala menyatakan dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihima anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Laqad ja'akum, telah datang kepada kalian umat manusia, rasulun min anfusikum, seorang utusan yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min anfusikum, yang berasal dari diri-diri kalian, yang berasal dari jenis di sekalian, yang berasal dari bangsa manusia. Azizun alaihi ma'anittum, terasa berat olehnya penderitaan yang kalian rasakan. Harisun alaikum, beliau alaihi salatu wassalam berusaha untuk menyelamatkan kalian. Bil mu'minina ra'ufur rahim, dan dialah Rasul yang memiliki sifat ar-ra'uf ar-rahim, memiliki sifat penyayang dengan orang-orang yang beriman. Ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Dan tujuan diutusnya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam kepada segala umat manusia adalah untuk mewujudkan dan menampakkan sebagai bukti kasih sayang Allah Azza wa Jal kepada segenap makhluknya. Allah Azza wa Jal menyatakan dalam firman-Nya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat atas segenap alam semesta. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Apabila ayat-ayat yang mulia ini kita cermati dan kita hayati, yang menurunkan wahyu ini adalah Allah Azza wa Jal. Dialah yang Maha Rahman, dia yang Maha Rahim. Yang diutus oleh Allah Azza wa Jal adalah seorang hamba yang memiliki sifat penyayang, memiliki sifat pengasih. Kemudian diutusnya Nabi Muhammad ada sebagai wujud kasih sayang Allah Azza wa Jal. Maka sudah barang tentu dan pasti apa yang diajarkan oleh baginda Nabi alaihissalatu wassalam tidak lain dan tidak bukan adalah berupa kasih sayang yang akan diajarkan dan dirasakan oleh segenap makhluk Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Banyak sekali ayat dan hadis baik dari Al-Quran maupun dari sabda Rasul alaihissalatu wassalam yang memerintahkan dan mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada makhluk-makhluk Allah Azza wa Jal. Rasul dalam sebuah hadis mengatakan, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ar-Rahimun, orang-orang yang memiliki sifat pengasih dan penyayang, yarhamuhumur Rahman, mereka niscaya akan disayangi oleh Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Irhamu man fil ard, sayangilah makhluk Allah yang berada di bumi. Yarhamukum man fis sama, niscaya kalian akan disayangi oleh Allah Azza wa Jal yang berada di atas langit. Kaum muslimin, jamaah sidang Jumat, barakallahu fiikum. Perintah untuk berkasih sayang terhadap makhluk-makhluk Allah Azza wa Jal tidak hanya sebatas perilaku seorang muslim dengan muslim yang lain. Tidak hanya terbatas hanya kepada hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah dan Rasul alaihi salatu wassalam. Akan tetapi Allah Azza wa Jal juga memerintahkan, tidak melarang umat Islam untuk berbuat baik dan berbuat adil sekalipun kepada mereka orang-orang yang tidak seiman dan seakidah, orang-orang yang berbeda agama. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, "La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din Walam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Yang artinya, la yanhakumullah, Allah tidak melarang kalian wahai orang-orang yang beriman untuk berbuat baik, untuk berbuat adil kepada mereka orang-orang musyrikin, orang-orang kafir yang tidak memerangi agama kalian dan tidak mengeluarkan kalian, tidak mengusir kalian dari wilayah-wilayah kalian, dari rumah-rumah kalian. Innallaha yuhibbul muqsitin, dan sungguhnya Allah Azza wa Jal adalah zat yang mencintai orang-orang yang berbuat adil. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebuah contoh yang elok, sebuah contoh yang begitu indah dari baginda Nabi alaihissalatu wassalam, yang menunjukkan bagaimana beliau berbuat baik kepada orang-orang kafir. Dulu semasa hidup beliau alaihissalatu wassalam, ada seorang ghulamun Yahudi, ada seorang pemuda Yahudi, seorang anak Yahudi yang sering untuk membantu menjadi pelayan baginda Nabi alaihissalatu wassalam. Ketika ghulam Yahudi, ketika anak Yahudi ini sakit, maka ditengok, dijenguk oleh Rasulullah sallallahu wasallam. Bahkan barakallahu fikum, didakwahi, diajak dengan penuh bijaksana, dengan kasih sayang, aslim, masuklah Islam. Kemudian anak ini melihat kepada ayahnya, meminta persetujuan kepada ayahnya. Kemudian sang ayah mengatakan, "Ati' Abul Qasim, wahai anakku, taatilah dan ikutilah apa yang dikatakan oleh Abul Qasim." Itu Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Ketika barakallahu fikum, bagaimana Rasulullah sallallahu wasallam menawarkan hidayah, menawarkan agama ini kepada seorang yang non muslim dengan kasih sayang, dengan kelemah lembutan, dan bukan dengan paksaan. Ikhwani fiddin barakallahu fikum, ketika Rasulullah sallallahu wasallam beliau mendakwahkan tauhid, mendakwahkan Islam ke negeri, ke wilayah Taif, maka sungguh apa yang didapatkan oleh Rasulullah SAW bukan seperti yang diinginkan dan diharapkan. Orang-orang Taif justru melecehkan, menghina, bahkan melukai Rasulullah SAW. Maka ketika itu, di perjalanan pulang, Nabi SAW dipanggil oleh Malaikat Jibril, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, sungguh Allah telah mendengar apa yang engkau sampaikan kepada mereka, dan Allah telah mendengar apa yang mereka katakan kepada engkau, dan Allah Azza wa Jal telah mengutus malaikat yang menjaga dua gunung ini untuk melakukan apa yang engkau perintahkan." Maka malaikat yang menjaga dua gunung yang besar mengatakan, "Ya Muhammad, perintahkan apa yang engkau inginkan, niscaya aku akan melakukan atas izin Allah Azza wa Jal. Apakah engkau berkenan dan berkehendak apabila gunung ini aku angkat dan kemudian aku jatuhkan pada mereka untuk membinasakan dan menghancurkan mereka semua?" Maka kata Nabi alaihissalatu wassalam, "Kalla, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wa la yushriku bi syai'an." Tidak, sungguh tidak, jangan lawan yang seperti itu. Bahkan aku ini berdoa kepada Allah agar Allah berkenan untuk mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang hanya menyembah Allah dan tidak berbuat kesyirikan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan kasih sayang Islam ditampakkan walaupun dalam kondisi perang, dalam kondisi jihad. Di dalam Islam jihad diatur dengan berbagai macam aturannya. Di dalam Islam perli kemanusiaan sangat dikedepankan, perli perlakuan baik sangat dikedepankan, dan Islam tidak membenarkan perbuatan yang barbar, perbuatan yang ngawur tanpa bimbingan dan tanpa aturan. Rasul alaihissalatu wassalam ketika mengutus para pasukannya untuk berjihad, berperang di jalan Allah Azza wa Jal, mereka Nabi mengatakan, "La taqtulu syaikhan faniyan wala tiflan saghiran wala mra'atan." Jangan kalian bunuh orang-orang yang sudah tua renta, jangan kalian bunuh anak-anak kecil, dan jangan kalian bunuh perempuan-perempuan yang tidak berdosa. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, ketika beliau melepas pasukannya, maka beliau mengatakan sebuah wasiat. Pasukan yang dikirim ke kota Syam, Abu Bakar mengatakan, "La tughriqanna nakhlan wa la tughriqannaha wa la taquru bahimatan wa la syajaratan tuthmir wa la tahdimu bai'atan." Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, "La tughriqanna nakhlan," jangan sekali-kali kalian potong pohon-pohon kurma. Jangan kalian bakar pohon-pohon kurma. Jangan kalian bunuh hewan-hewan ternak. Dan jangan kalian rusak pohon-pohon yang sedang berbuah. Dan jangan kalian hancurkan bangunan-bangunan yang ada. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Islam mengajarkan betapa indahnya kasih sayang itu. Bahkan tawanan perang pun di dalam Islam diperlakukan dengan perlakuan yang demikian baik. Di dalam surat Al-Insan, Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa di antara sifat orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka adalah orang-orang yang memberikan makan dengan makanan yang mereka sukai kepada mereka orang-orang yang miskin, kepada orang-orang yang yatim, dan kepada para tawanan perang. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau seandainya nilai-nilai ini dikerjakan, dilaksanakan, dan diwujudkan oleh setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah Azza wa Jal dan Rasul alaihi salatu wassalam, maka tentulah sebuah negara akan menjadi negara yang aman, negara yang damai, negara yang tentram, tidak ada konflik yang berkepanjangan di dalamnya. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد معاشر المسلمين جماعة صلاة جمعة رحماني ورحمكم الله جميعا إسلام juga mengajarkan bagaimana seorang rakyat berperilaku yang baik kepada penguasa dan pimpinannya. Demikian juga di dalam Islam diatur bagaimana seorang pemimpin dan penguasa memperlakukan rakyatnya dengan baik, dengan adil. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Merupakan sebuah keharusan dan kelaziman di dalam sebuah wilayah harus ada rakyat dan harus ada pemimpin. Para ulama mereka mengatakan 60 sanah ma'a sultanin jair khairun min lailah bila imam. 60 tahun bersama dengan penguasa yang zalim itu lebih baik daripada satu malam saja tanpa ada penguasa dan pemimpin. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah negara harus ada pemimpinnya sesuai dengan bentuk negaranya masing-masing. Ada yang dipimpin oleh raja, ada yang dipimpin dengan presiden seperti negara kita yang berbentuk republik. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan Islam telah memerintahkan kepada kita, kepada rakyat jelata, bagaimana seharusnya sikap yang benar dan baik terhadap penguasa yang ada, penguasa yang sah. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam sebuah firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul." Wa ulil amri minkum, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, dan kepada orang-orang yang memegang urusan kalian, yaitu para penguasa dan para pemimpin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Para penguasa mereka adalah orang-orang yang telah diberikan amanah oleh Allah Azza wa Jal, yang telah dipikulkan amanah dan beban di pundak ke mereka, yang kita senantiasa mendoakan mereka agar dapat menjalankan amanahnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jal dan Rasul alaihissalatu wassalam. Seorang muslim harus mendoakan pemerintahnya Para ulama mengatakan, kalau seandainya saya memiliki satu doa saja yang pasti akan dikabulkan oleh Allah, maka sungguh aku akan pergunakan doa ini untuk mendoakan kebaikan bagi para penguasa dan pemimpin. Karena baiknya pemimpin dan penguasa adalah baiknya masyarakat dan baiknya negara. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Namun demikian, para pemimpin dan penguasa adalah manusia. Seperti halnya kita manusia. Mereka akan berusaha mengerjakan yang terbaik. Mereka akan berusaha dengan seamanah mungkin. Namun manusia sifatnya adalah kurang. Sifatnya kadang jatuh kepada tergelinciran. Jatuh kepada kesalahan. Dan ini adalah manusiawi. Nabi mengatakan, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu banyak berbuat kesalahan. Kita, mereka adalah makhluk Allah yang tidak maksum, yang tidak tersalah, yang tidak terlepas daripada kesalahan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Namun di dalam agama kita, Nabi alaihissalatu wassalam telah memberitahukan kepada kami, memberitahukan kepada kita bagaimana sikap yang baik seorang rakyat kepada penguasa yang sah. Ketika mereka berbuat kesalahan, ketika mereka nambarakallahu fikum berbuat kejelekan. Nabi pernah ditanya oleh para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in, ya Rasulullah, la nas'aluka an ta'ati man taqa, ya Rasulullah, kami tidak tanya kepada engkau tentang taat kepada penguasa yang bertakwa, tidak bertanya tentang hukum taat kepada penguasa yang adil, tidak, tapi kami bertanya tentang bagaimana taat kepada penguasa dan disebutkan perbuatan-perbuatan yang jelek. Maka Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, ittaqullah wasma'u wa ati'u. Janganlah kalian mengangkat senjata, akan tapi takutlah kalian kepada Allah dan tetap mendengar dan tetap taat. Wa in akhadha malak wa daraba dhahrak, walaupun punggungmu dipukul dan walaupun hartamu dirampas. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Nasihat mungkin saja bisa dilakukan, disampaikan oleh rakyat kepada penguasa. Namun lagi-lagi dalam Islam, nasihat bagaimana caranya telah dijelaskan. Bukan dengan mengumbar aib, bukan dengan menyebarkan kerusakan, bukan dengan menyebarkan teror, bukan dengan menyebarkan ketakutan di tengah-tengah masyarakat, tidak. Rasul alaihissalatu wassalam mengatakan, man arada an yansali bi sultan falyakhudh bi yadihi fala yubdihi bi falyakhlu bihi wal ya'khudh bi yadihi wala yubdihi alaniyah fa in qabila fadhak fa illa faqad adda alladhi alayh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin menyampaikan nasihat kepada seorang penguasa, falyakhudh bi yadihi, maka ambillah tanganlah tangannya, berbicara empat mata, berbicara secara sembunyi-sembunyi, wala yubdi alaniatan, bukan ditampakkan kepada halayak. Fa in qabila fadak, kalau penguasa pemimpin mau untuk menerima fadak, maka itu yang diinginkan diharapkan. Wa illa faqad addal ali faqad addal ali alaih au faqad addal ali alaik, dan kalau tidak maka sungguh engkau telah melaksanakan apa yang menjadi kewajibanmu. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Kalau seandainya umat Islam, sigharan wa kibaran, yang besar, yang kecil, yang laki-laki, yang perempuan, yang kaya, yang miskin, yang tua, yang muda, yang menjadi rakyat, yang menjadi pejabat, mereka mau untuk menjalankan ajaran yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal, maka sungguh negara ini akan menjadi negara yang aman, tenteram, dan damai. Menjadi negara yang dikatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan negara kita ini menjadi negara yang aman, tenteram, dan damai. Menjadi negara yang berbarokah. Dan semoga Allah azza wa jal memberikan kekuatan kepada para penguasa kita untuk mereka menjalankan amanah yang ada di pundak mereka. Dan semoga Allah azza wa jal memberikan kekuatan kepada kita, memberikan taufiknya kepada kita selaku rakyat untuk dapat menjalankan kewajibannya untuk mentaati, mendengar, dan tunduk terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh para penguasa kita, pemimpin kita, selama peraturan itu tidak bertentangan dengan aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha